بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيما أشهد الإخوة رحمنا ورحمكم الله dari apa yang telah kita bacakan pada penjelasan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau yang masyhur Kashfu wa Syubhat, telah kita bacakan sampai pada perkataan beliau rahimahullah, ya'nil musyrikuna fi zamanina bilafzi sayyid fa'atahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'uuhum ila kalimatit tauhid wa hiya la ilaha illallah. Artinya di dalam penjelasan yang beliau uraikan tersebut, al-muallif rahimahullah menerangkan kepada kita bahwasanya apa yang dimaukan oleh orang-orang musyrikin pada lafaz ilah yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah adalah sama persis dengan yang dimaukan oleh orang-orang musyrikin di zaman kita saat ini. Mereka menggelari sesembahan-sesembahan mereka dengan lafaz sayyid, Sayyid Fulan, Sayyid Alan, dan yang semisalnya. Yang mereka sembah kuburannya, yang mereka puji namanya, dan mereka beristi'anah, beristighatsah, berdoa menyebut nama Sayyid-Sayyid tersebut. Ini jelas syirik. Menyembah dan memposisikan seorang makhluk sama dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga nampak jelaslah di sisi kita batilnya perbuatan mereka menjadikan para sayyid, para wali-wali tersebut sebagai ma'budat, sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka menamakannya dengan nama wali, dengan nama orang-orang soleh, dan yang semisalnya. Al-asma la tughayyirul haqa'iq. Nama-nama tidak merubah hakikat dari sesuatu yang dimaksud pada nama tersebut. Orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah, mereka menggelari orang-orang soleh yang mereka sembah dengan nama ilah. Dengan nama ilah. وقالوا لا تذرن آلهتكم. Mereka kaumnya Nabi Nuh alaihi salam mengatakan kepada sebagian mereka yang lainnya, janganlah kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian, alihatakum. Aliha jamak dari ilah. Siapa aliha tersebut? Aliha yang mereka maksud seperti yang Allah Azza wa Jalla tuangkan pada ayat, pada lafaz yang berikutnya, Wat, Suwa, Yahuz, Ya'uq, dan Nasr. Kelima nama ini adalah nama orang-orang soleh yang kemudian mereka membuat patung kelima orang soleh tersebut dan memberi nama masing-masing patung dengan nama mereka dan dijadikan sebagai ajang mereka beribadah kepada patung-patung tersebut. Yang mereka maksudkan adalah Wat-nya. Yang mereka maksudkan adalah Suwa, Yahuz, Ya'uq, dan Nasr. Orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang mereka yakini, orang soleh tersebut yang telah meninggal dunia, punya andil mengabulkan permintaan mereka dan mendengarkan apa yang mereka keluhkan tersebut. Ini disebutkan dengan lafaz alihah. Nah, Yang mereka maksudkan adalah orang-orang soleh. Sehingga persis sama dengan keadaan para kuburiyun di zaman kita saat ini, para penyembah-penyembah kuburan nabi, kuburan orang-orang soleh, yang mereka namai perbuatan mereka adalah memuji Sayyid Fulan. Ini adalah kuburannya Sayyid si Fulan. Bahkan ketika mereka dalam kondisi genting, mereka menyebut nama Sayyid-Sayyid mereka, Sayyid Fulan, Sayyid Fulan. Nah, ini adalah makna ilah yang termaksud, yang termasuk dari makna ilah yang dinafikan pada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah masuk pula di dalamnya, baik ilah orang-orang musyrikin yang menyembah patung-patung ataukah pohon-pohon yang mereka ukir ataukah yang tidak, dan masuk pula dari makna ilah yang harus dinafikan oleh seorang yang mengelafadkan kalimat tersebut adalah para sayyid-sayyid, para wali-wali yang dinamai oleh orang-orang musyrikin di zaman kita saat ini sebagai sesembahan-sesembahan mereka. Walaupun mereka mengatakan kita tidak menyembah mereka, kita menginginkan dari apa yang kita lakukan tersebut syafaatnya mereka, dan kita ingin bisa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini syubhat yang sering kita dengarkan dari mereka, para kuburiyin. Demikian. Namun subhanallah, ketika kita cocokkan apa yang mereka sampaikan tersebut dengan keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah, ternyata sawa bisawa, sama persis, mi'ah bimi'ah, 100% tidak ada kekurangan sedikit pun, sama persis. Orang-orang musyrikin jahiliyah mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah, berhala-berhala tersebut adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, kita tidak menyembah mereka melainkan dengan tujuan agar supaya bisa mendekatkan diri kami sedekat-dekatnya dengan Allah Azza wa Jal. Ini maksud mereka. Tapi apa yang mereka maksudkan tersebut tidaklah membatalkan perbuatan mereka menjadi perbuatan yang tidak sama sekali ada unsur syiriknya. Nah, bahkan Allah sebutkan yang demikian termasuk dari kesyirikan. Kemudian kita bacakan perkataan mu'allif rahimahullah. Wal muradu min hadhihi al-kalimah, dan yang dimaukan dari kalimat ini adalah ma'naha la mujarradu lafdhiha, makna yang terkandung di dalamnya. Dan makna la ilaha illallah telah sering-sering kita sebutkan maknanya berhubungan dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, yang artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna yang benar yang dimaukan dengannya tauhid ibadah. Sehingga dengan makna ini seorang akan faham konsekuensinya. Konsekuensinya adalah dia ingkari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah apapun bentuknya. Baik itu matahari, baik itu bulan, baik itu api, ataukah yang menyembah jin, ataukah yang menyembah para malaikat, bahkan menyembah para nabi, orang-orang soleh, siapapun yang disembah dari selain Allah Azza wa Jal, tidak boleh bagi kita untuk menyembahnya, tidak boleh bagi kita untuk menjadikan posisi makhluk-makhluk tersebut sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi la ilaha illallah. Nah, wal kufarul juhal, dan orang-orang kafir yang jahil, ya'lamuna anna muradan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bihadhihi al-kalimah huwa ifradullah ta'ala bita'alluqi bihi, yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ini adalah menjadikan Allah azza wa jalla sebagai satu-satunya zat yang dia bergantung hanya dengannya. Wal kufru bima yu'badu min dunillah, mengingkari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Wal bara'atu minhu, dan berlepas diri darinya, Naam. Lamma qala lahum qulu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka la ilaha illallah, qalu, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia, yaitu Rasul, hendak menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini hanya menjadi satu Tuhan? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Nah, kita bacakan perkataan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada lafaz wahiyya la ilaha illallah, yad'uhum ila kalimat tauhid wahiyya la ilaha illallah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yuridu rahimahullah bayan al-musyrikina la yuriduna biqawli la ilaha illallah ay la mudabbira wa la khaliqa illallah. Mu'alif menginginkan rahimahullah untuk menerangkan bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah tidaklah mereka menginginkan dengan ucapan la ilaha illallah kecuali hanya sekedar berkeyakinan bahwasanya la mudabbira wa la khaliqa illallah, tidak ada yang mengatur, tidak ada pula yang memberikan rezeki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak memaksudkan pada kalimat la ilaha illallah demikian, karena orang-orang musyrikin jahiliyah mereka faham yang mengatur rezeki adalah Allah, yang menghidupkan adalah Allah Azza wa Jalla. Sekian banyak ayat Al-Quran menyebutkan akan hal tersebut. Antum baca surat Al-Mu'minun, di dalamnya disebutkan pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang musyrikin jahiliyah, siapakah yang memberikan rezeki kepada mereka, siapakah yang memiliki kehidupan dan kematian dan yang semisalnya. Mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan mereka memahami dengan baik dan benar tauhid ar-rububiyah. Li'annahum ya'rifuna anna dzalika haqqun, karena mereka mengetahui yang demikian adalah hak. Ini keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah demikian. Wa innama yunkiruna ma'naha la ma'buda haqqun illallah, yang mereka ingkari adalah makna la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun illallah, tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diingkari oleh mereka. Wa hadha alladhi bada'a bil mu'allif wa 'ada innama qala li ta'kidi war raddu 'ala man yaqulu innana la na'budu al mala'ika aw ghayrahum illa min ajli ay yuqarribuna ila Allahi zulfa wa lasna na'taqidu annahum yakhluquna wa yarzuqun. Ini diulang kembali oleh mu'alif rahimahullah sebagai bantahan bagi mereka, orang-orang yang mengatakan kita tidak menyembah para malaikat dan selain dari mereka kecuali dengan tujuan agar supaya mendekatkan diri kami dengan Allah, dan kita tidak meyakini bahwasanya sesuatu yang kita sembah bisa memberikan rezeki dan bisa menciptakan dan memiliki andil dalam hal tersebut. Nah, kemudian berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tatkala beliau mengomentari perkataan mu'alif ketika beliau menyebutkan satu ayat aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadhihi al-jumlah kallati qablaha, jumlah ini sama persis seperti yang sebelumnya. Yubayyinu fiha rahimahullah anna ma'na la ilaha illallah laysa al-muradu biha mujarradu lafdhiha. Mu'alif rahimahullah menerangkan bahwasanya makna la ilaha illallah adalah la ma'budu haqqun illallah. Naam. Dan orang-orang musyrikin mereka memahami hadza minha, makna ini dari kalimat tersebut. Orang-orang musyrikin jahiliyah mereka memahami makna ini dari kalimat la ilaha illallah, mereka faham. Sehingga disebutkan dalam ayat tersebut, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka sombong. Dan mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairi majnun. Apakah kami hendak meninggalkan sesembahan-sesembahan yang kami sembah ini disebabkan karena ucapan seorang penyair yang majnun, yang gila, waliyadzubillah. Ini menunjukkan orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka faham bahwasanya kandungan pada kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Mereka faham sehingga mengingkari pengingkaran tersebut. Demikian pula dalam ayat yang dinukilkan oleh mu'allif rahimahullah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadha la syai'un ujab. Persis sama dengan keadaan orang-orang musyrikin di zaman kita saat ini ketika memposisikan para sayyid, para wali-wali sebagai ma'budat, sesuatu yang mereka sembah. Persis sama. Ketika dikatakan kepada mereka untuk kemudian ketika berdoa hanya meminta kepada Allah, memohon hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, isti'anah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada para wali-wali tersebut, tidak boleh kepada sayyid-sayyid yang telah meninggal dunia tersebut, mereka juga akan mengatakan hal yang sama. Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah kita harus berdoa pada satu Tuhan saja, yaitu Allah? Mereka bisa sebagai wasilah antara kita dengan Allah Azza wa Jalla, bahkan lebih didengar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan perantara syafaat orang-orang soleh tersebut. Aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadha la syai'un ujab. Sama, ya kan? Persis. Mereka tidak mau untuk memberikan doa mereka hanya kepada Allah. Mereka tidak mau untuk kemudian meminta bantuan hanya kepada Allah, meminta rezeki hanya kepada Allah. Masih memposisikan para orang-orang soleh tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Wa'alimu annahu laysal muradu biha mujarradu lafziha. Dan orang-orang musyrikin jahiliyah mereka faham yang dimaukan dengan kalimat tersebut bukan hanya sekedar menglafazkan, tapi ada konsekuensi meninggalkan kepercayaan-kepercayaan yang sudah menjadi tradisi mereka yang mereka ambil dari nenek-nenek moyang mereka. Dan kita ketahui secara bersama orang-orang Arab pada zaman jahiliyah sangat ghulu, berlebih-lebihan di dalam menyanjung, memuji nenek moyang mereka, tidak mau nenek moyang mereka disesatkan, tidak mau nenek moyang mereka dikatakan salah, ta'assub yang demikian luar biasa kepada tokoh-tokoh mereka. Sehingga ketika Abu Talib diingatkan oleh Rasulullah SAW menjelang wafatnya untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci agamanya Abdul Muttalib? Dibangkitkan asobahnya, fanatiknya kepada nenek moyangnya, dibangkitkan rasa cintanya kepada orang tuanya, dibangkitkan rasa cintanya kepada pendahulu-pendahulunya. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci agamanya Abdul Muttalib? Menunjukkan kalau semisal mengucapkan kalimat tersebut berarti beranggapan bahwasanya agamanya Abdul Muttalib adalah agama yang batil, bahwasanya Abdul Muttalib adalah seorang yang dikatakan sebagai ahli nar, sesat, di neraka tempatnya. Demikian pula sederetan tokoh-tokoh yang bersama dengan Abdul Muttalib. Sehingga akhirnya Abu Talib terpengaruh dengan ucapannya Abu Jahal dan dia lebih memilih meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib. Wal'iyadzubillah. Ini ma'asyalul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga sekian banyak ayat-ayat Al-Quran Allah sebutkan hujjah orang-orang musyrikin adalah mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Inna wajadna aba'ana laha abidin. Pada kaumnya Nabi Ibrahim juga demikian. Mereka mengatakan sesungguhnya kami menjumpai ayah-ayah kami kepada berhala-berhala tersebut, mereka menyembahnya. Pada lafaz yang lainnya, wa inna ala atharihi muqtadun, sesungguhnya kami mengikuti jejak-jejak tradisi nenek moyang kami. Naam. Wali'adzabilah, dalam bab ini ma'asyolah ikhwah, tidak boleh kita mengatakan al-haq dengan berdalih tradisi budaya yang sudah mengakar dan yang semisalnya. Sehingga apalah bedanya ucapan-ucapan yang seperti ini tatkala kita ingatkan para penyembah-penyembah kubur tersebut. Mereka mengatakan sesungguhnya kami menjumpai para tokoh-tokoh kami menyembahnya. Sesungguhnya kami menjumpai para kiai-kiai kami menyembahnya. Masyarakat kami menyembahnya. Melakukannya. Meminta rezeki kepada wali si fulan. Ketika ingin menentukan jodoh dari sisi tanggalnya, demikian pula waktunya, maka dia berziarah kubur. Berkonsultasi kepada kuburan wali si fulan. Nah, ketika membuka warung juga demikian, dia berziarah kubur, berkonsultasi kepada kuburan wali si fulan. Yang belum punya anak juga demikian. Ini jelas-jelas memposisikan makhluk sama persis dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik dan mengekalkan pelakunya di dalam an-nar wal iyad billah. Sehingga kita lanjutkan perkataan ma'alif rahimahullah, orang-orang musyrik jahiliyah mereka faham yang dimaukan dengan kalimat ini bukan hanya sekedar menglafazkan, tapi yang dimaukan adalah benar-benar meninggalkan tradisi nenek moyang mereka menyembah berhala-berhala dan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, dan menjadikan satu-satunya sesembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Nah, karena itulah para sahabat Rasul disiksa oleh mereka. Ketika itu mereka tidak berani menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pamannya Abu Talib melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang mukminin dari kalangan sahabat Rasul, dari terkhusus dari kalangan du'afa, orang-orang yang lemah, menjadi pelampiasan amarah mereka. Ditangkap, disiksa, hingga dibunuh sebagiannya. Bilal bin Rabah ketika itu ditangkap, bahkan dijadikan sebagai permainan oleh anak-anak mereka, dinaikkan ke gunung, diikat seperti binatang, waliyadzubillah, disiksa sedemikian dahsyatnya, sedemikian pedihnya. Namun Bilal hanya mengucapkan ahad, ahad, dan ahad. Artinya ketika kaumnya menyuruh Bilal untuk kemudian menyembah berhala-berhala mereka, menyembah Tuhan-Tuhan mereka, Bilal tidak mau untuk mengikutinya. Hanya mengatakan ahad-ahad, Allah adalah zat yang maha esa. Bilal hanya ingin beribadah untuk Allah tabaraka wa ta'ala, tidak yang lainnya. Tidak mau menuruti keinginan orang-orang yang menyiksanya tersebut. Ini harus kita fahami secara bersama ma'asyarul muslimun rahimani wa rahmakumullah. Karena inilah tauhid, inilah prinsip Islam. Dengan sebab inilah Rasulullah SAW diperangi, dibenci oleh orang-orang musyrikin. Dengan sebab inilah terjadi jihad antara umat Islam pada zaman Rasul, para sahabat Rasul, dengan mereka orang-orang musyrikin jahiliyah. Sehingga batilah sebagian pihak yang beranggapan bahwasannya pembahasan tauhid asyirik tidak relevan untuk dibahas di zaman kita saat ini. Tidak relevan, tidak pas. Apalagi pada zaman kita saat ini kita melihat syirik dikemasi sedemikian rupa menjadi budaya. Budaya bangsa. Menjadi budaya bangsa yang dilindungi. Yang dilindungi, bahkan dijadikan sebagai objek wisata yang menarik minat masyarakat untuk hadir meramaikan kampung-kampung yang di situ ada tradisi-tradisi tersebut. Bahkan didukung, dijadikan sebagai sarana penghasilan oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dengan menjual apa saja bisa laku, ya kan? Menjual bunga 7 warna, laris. Menjual air, laris. Menjual tanah pemakaman, laris. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Seakan-akan umat Islam di zaman kita saat ini tidak memahami makna syirik dan tauhid dengan baik dan benar, persis sebagaimana makna syirik dan tauhid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولهذا أنكروه مع أنهم لا ينكرون أن الله وحده هو الخالق الرازق. Karena inilah mereka mengingkari beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan menuduh sebagai seorang penyair yang majnun, yang gila, waliyadzubillah, disebabkan karena mendakwahkan kalimat la ilaha illallah tersebut. مع أنهم لا ينكرون أن الله وحده هو الخالق الرازق. Ini poin penting yang perlu untuk kita ketahui secara bersama. Dalam keadaan orang-orang musyrikin tersebut tidak mengingkari bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala adalah pencipta mereka, Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi rizki mereka, mereka tidak mengingkarinya. Ini pembahasan tauhidur rububiyah, menunjukkan bahwasanya seseorang yang hanya menetapkan tauhidur rububiyah sementara mengingkari tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah, maka tidaklah cukup menjadikan dirinya sebagai seorang muslim, tidaklah cukup menjadikan dirinya sebagai seorang muslim. Kalau semisal demikian dicukupkan untuk dikatakan sebagai seorang muslim, sehingga kita melihat kebanyakan orang-orang memaknakan la ilaha illallah dengan makna tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Namun pada kali waktu yang lainnya mereka masih bertawassul kepada selain Allah, menjadikan dukun-dukun sebagai orang-orang yang ia jadikan sebagai ajang berkonsultasi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Masih percaya kepada tamimah, tiwalah, masih percaya cincin-cincin ini dan itu bisa memberikan manfaat dengan sendirinya tanpa andil dari sisi Allah subhanallah wa ta'ala. Ini terbukti, ya kan? Ini terbukti. Ketika orang memakai cincin yang dia maukan bukan dari sisi keindahannya, teksturnya, tapi yang ditanya ada isinya tidak, ya kan? Ada isinya tidak. Kalau di kampung saya, orang jual cincin itu batunya ditaruh di gelas ini, nah, di gelas. Bapak mau beli cincin, ya, nah, silakan tempelkan cincinnya pak dengan batu yang di gelas ini. Nah, kalau batunya muter-muter menunjukkan ada isinya. Dinaik ke atas, naik ke atas dia. Dinaikkan ke sini, ikut ke sini, muter-muter ya, berarti ada isinya. Bagus ini pak. Ini saya dapatkan dari Gunung Merapi. Nah, saya dapatkan dari seseorang yang katanya bertapa di kuburan selama sekian malam. Nah, nemu ini pak. Nah, dikasih harga yang mahal. Ada bumbu mistisnya. Walaupun kata banyak orang, katanya itu palsu itu. Muter-muter itu karena ada apa namanya? Ada selang yang ditaruh di bawah gelas. Nah, dipencet-pencet itu sama yang duduk, yang penjual, sehingga udaranya masuk, ya kan, ke mana itu, ke gelas, sehingga muter-muter dia. Wa ala kulli hal, demikian keadaan kaum muslimin di zaman kita saat ini, ya kan. Ketika kemarin ramai batu akik, batu akik Sulaiman, ini menambah apa namanya kegagahan, punya jiwa pemimpin yang memakainya, menjadi wibawa seperti Sulaiman alaihi salam. Nah, kecuali batu alkalin, kalau batu alkalin lain pemakaiannya. Al-muhim menunjukkan di zaman kita saat ini pemahaman kaum muslimin seputar tauhid dan syirik sangat-sangat memprihatinkan. Sangat memperhatikan, butuh perhatian kita seluruhnya. Kita mulai dari keluarga kita, kita mulai dari kerabat kita mulai dari kawan-kawan kita. Kita ingatkan kepada mereka prinsip tauhid yang hilang ini. Ingatkan kepada mereka bergantung kepada selain Allah adalah syirik. Ingatkan kawan kita ketika mengetahui dia mengenakan cincin, berkeyakinan cincin tersebut bisa menolak bala, bisa mendatangkan kewibawaan dan yang semisalnya, itu syirik. Ingatkan kepada mereka, bila kita berkunjung ke rumahnya, kita melihat di rumah orang yang kita kunjungi tersebut menggantung sesuatu yang katanya ketika digantungkan akan bisa mendatangkan manfaat untuk pemilik rumahnya, akan bisa menolak bala bagi penghuni rumahnya, kita katakan ini syirik, perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengancam pelakunya kekal abadi di neraka jahannam waliyadz billah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada salah seorang yang mengenakan ikatan di lengannya, kemudian Rasul mengatakan kepada orang tersebut, "Mahadza, untuk apa kamu mengenakan ikatan ini?" Ia mengatakan, "Minal wahina, saya mengenakannya ya Rasulullah, tujuannya agar supaya saya tidak lemah." Meyakini apa yang diikatnya bisa mendatangkan kekuatan secara mistis, mendatangkan kebugaran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Injiha fa innaha la taziduka illa wahnan." Lepaslah ikatan tersebut, karena sesungguhnya apa yang kamu ikat tidaklah menambahkan kepada dirimu melainkan kelemahan. Demikian keadaan orang yang bertawakal kepada selain Allah azza wa jalla, akan semakin bertambah lemah, sebagaimana lemah itu ada pada tauhidnya dan tawakalnya. Fa innaka law mita wa hiya alayka ma aflahta abada. Kalau lah semisal kamu mati sementara ini masih melekat di lenganmu, kamu tidak akan beruntung untuk selama-lamanya wal iyad billah, abadi, kekal di neraka jahanam. Tidak beruntung selama-lamanya, tidak bisa mendapatkan syafaatnya anaknya kalau semisal anaknya adalah anak yang soleh. Tidak bisa untuk kemudian keluar dari neraka jahanam disebabkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul dalam hadis Abu Hurairah pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Siapakah seseorang yang paling beruntung dengan syafaatmu pada yaumil qiyamah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ia harapkan dengan apa yang dia ucapkan pahala dari sisi Allah azza wa jalla. Ikhlas, tidak ada syiriknya, menunjukkan perbuatan-perbuatannya ia berikan hanya kepada Allah, dan dia melakukannya hanya semata-mata karena Allah dan ingin mendapatkan pahala ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pujian, bukan sanjungan, bukan pula karena unsur dunia. Inilah orang yang paling berbahagia dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah, menunjukkan dia bertauhid. Namun seiring dengan tauhidnya, dia mencampuri amalan tauhidnya dengan noda-noda kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak sampai mengeluarkan dirinya dari iman, dari Islam, sehingga ahli kabair dari ahli tauhid itulah yang nantinya orang-orang yang paling berbahagia dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan di dalam beberapa hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya masing-masing nabi dan rasul Allah Azza wa Jalla memberikan kepada masing-masing mereka satu kesempatan untuk berdoa kepada Allah, yang ketika mereka menggunakan satu doa tersebut, doa mereka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan masing-masing nabi telah menggunakannya di alam dunia. Sebagainya mereka gunakan untuk kaumnya agar mereka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti kaumnya Nabi Nuh yang kufur kepada Nabi mereka Nuh alaihi salam, sehingga Nabi Nuh terpaksa menggunakan doa tersebut dan memohon kepada Allah, "Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara, innaka in tadharhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara." Minta agar supaya semua kaumnya dibinasakan oleh Allah, tidaklah melihat apakah itu orang yang sudah tua ataukah yang masih baru lahir, tidak melihat mereka seorang yang muda wanitanya ataukah masih muda belianya dari kalangan para wanita-wanita tersebut. Nabi Nuh menginginkan semua dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. innaka intadarhum yudillu ibadak. Karena kalaulah semisal masih ada di antara mereka yang ditinggalkan, hidupnya mereka akan menyesatkan para hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Wala yalidu illa fajiran kafara. Tidaklah orang tersebut melahirkan keturunan, melainkan keturunannya adalah keturunan yang kafir, yang fajir, bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan doanya Nabi Nuh alaihi salam tersebut. Atau seperti Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada beliau kerajaan yang tidak Allah berikan kepada seorang pun setelahnya dan sebelumnya. Hingga akhirnya Allah Azza wa Jalla tundukkan jin-jin mentaati Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan Allah tundukkan awan sehingga Nabi Sulaiman alaihi salam bisa memerintahkan awan tersebut. Allah Azza wa Jalla juga menjadikan Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang-binatang, dan binatang-binatang tersebut sebagai pasukannya. Allah berikan dan Allah muliakan Sulaiman alaihi salam. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beliau menyengaja untuk tidak menggunakan doa tersebut, dan beliau menginginkan agar supaya doa tersebut dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian beliau memintakannya untuk umatnya sebagai syafaat mereka pada yaumul qiyamah. Naam, sehingga lebih mengena, lebih menyeluruh kebaikannya terkena kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian disebutkan oleh muallif rahimahullah, fa idza arafta anna Aba Jahal anna juhal al kufar ya'rifuna dhalik wal ajibu mimman yad'i al islam wa huwa la ya'rifu min tafsir hadhihi al kalimah ma 'arafahu juhal al kufar. Bila orang-orang jahil dari kalangan orang-orang kafir musyrikin jahiliyah mengetahui yang demikian tersebut, mengetahui tauhidur rububiyah, mengetahui tauhidul uluhiyah, tapi mereka mengingkarinya, mengetahui bahwasanya konsekuensi la ilaha illallah adalah tauhidul ibadah bukan rububiyah yang mereka telah meyakininya, maka disebutkan oleh beliau rahimahullah, sungguh sangat mengherankan seseorang yang mengaku dirinya masuk ke dalam Islam dan beragama Islam, namun tidak mengetahui tafsir dari kalimat ini dengan pentafsiran yang diketahui oleh orang-orang kafir jahiliyah. Nah, menunjukkan dia belum mengenal Islam, menunjukkan bahwasanya dia hanya sekedar ingin masuk ke dalam Islam dalam keadaan tidak mengetahui inti sari dari agama Islam tersebut. Nah, ini sangat mengherankan. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ai maksudnya adalah ya'rifuna anna ma'na la ilaha illallah la ma'budah haqqun illallah. Artinya mengetahui bahwasanya makna la ilaha illallah adalah la ma'budah haqqun illallah. Ini yang kebanyakan orang-orang Islam di zaman kita saat ini jahil akan maknanya. Ketika ditanya makna la ilaha illallah, mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Apa artinya Tuhan? Tuhan itu adalah yang mengatur alam semesta, yang memberikan rizki, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, memberikan kesembuhan kepada kita, memiliki andil di dalam mengatur semua urusan makhluk. Itu Tuhan. Sehingga tidak ada Tuhan selain Allah, artinya yang melakukan itu seluruhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti artinya sama persis dengan tauhidur rububiyah yang diyakini oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Dan yang lebih disesalkan lagi dengan tafsir yang salah tersebut, akhirnya menyebabkan kaum muslimin yang jahil akan maknanya menjadikan para wali-wali, orang-orang soleh sebagai tandingan sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Masih mempercayai benda-benda yang berbau klenik. Masih mempercayai benda-benda yang berbau mistis, jimat dan yang semisalnya, dijadikan sebagai ajang dia melindungi dirinya dengannya dan yang semisalnya. (Tuh) Isya sampai jam berapa ini isyanya? Nah, kurang 2 menit. Kemudian disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah, ma'arafahul juhalul kufar. Disebutkan penjelasannya oleh Syekh Muhammad Salatamin rahimahullah, yuridul ma'alifu rahimahullah ta'ala ayyubayyina anna minan nasi man yadda'il Islam. Yang dimaukan oleh Ma'alif rahimahullah dengan kalimatnya ini menerangkan bahwasanya di antara manusia ada yang mengaku dirinya sebagai seorang yang muslim. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan yang demikian sebagai Islamul iddi'a. Islam hanya sekedar pengakuan saja. Ya mungkin di masyarakat kita dikenal dengan Islam KTP, ya kan? Mengaku Islam dalam keadaan ternyata amalan-amalannya sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Islam iddi'a. Wala ya'rifuna ma'na kalimat la ilaha illallah, namun tidak mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Haitsu yadhunnuna anna al-maqsuda huwa at-talaffuz bi hurufiha duna ma'rifati ma'naha wa i'tiqadihi. Mereka menyangka dengan persangkaan yang batil, yang salah dan keliru, bahwasanya yang dimaksud dengan kalimat tersebut hanya sekedar menglafazkan huruf-hurufnya saja tanpa perlu mengetahui maknanya dan meyakininya. Ini yang disangka oleh kebanyakan kaum muslimin yang mengaku dirinya sebagai umat Islam. Sehingga sering mereka berzikir kalimat tauhid, ya kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beranggapan bahwasanya pada kalimat tersebut ketika mengelafatkan punya keutamaan. Tapi ketika datang wayahnya mereka berziarah kepada makam wali si fulan, maka bersemangat. Ketika datang wayahnya, mereka harus mengadukan urusannya kepada makam wali si fulan, maka mereka bersemangat. Mereka melakukannya. Bahkan mereka melakukan penyembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini bahwasannya tempat-tempat yang angker memiliki penghuni yang harus kita berupaya untuk menghormati penghuni tersebut. Bagaimana menghormatinya? Maka harus diadakan ritual dalam setiap pekannya atau bulannya. Seperti apa ritualnya? Dengan melakukan penyembelihan sebagai bentuk sesajen. Minimalnya kembang 7 warna harus senantiasa kita sediakan di tempat-tempat yang angker tersebut. Ya sering kan kita lihat bunga dengan berbagai macam warna disediakan sebagai bentuk sesajen di tempat-tempat yang angker. Apakah itu pohon yang besar, ataukah mungkin rumah tua yang angker, ataukah kolong-kolong jembatan, ataukah yang semisalnya. Mereka meyakini ada penghuninya, harus kita muliakan agar supaya bisa mendatangkan manfaat dan kita terlindung dari bahayanya. Wal'iyadzubillah. Ya fadhal falyu'adzin al-mu'adzin. Sisa dari penjelasan beliau kita akan bacakan sedikit setelah azan insyaallah ta'ala. Bismillah, tayyib, kita lanjutkan sedikit penjelasan muallif rahimahullah. Wa minan nasi man yadhunnu anna al-murad biha tauhid ar-rububiyyah ay la khaliqa illallah wa la raziqa illallah. Di antara manusia ada yang beranggapan bahwasanya yang dimaukan dengannya adalah tauhid ar-rububiyyah. Yang artinya adalah la khaliqa illallah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah, wa la raziqa illallah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah azza wa jalla. Ini pentafsiran yang salah. Yang benar pada kalimat la ilaha illallah yang dimaukan dengannya adalah tauhidul ibadah, meninggalkan segala macam bentuk beribadah kepada selain Allah dan menjadikan hanya ibadah itu diberikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi man yufassiruha bi anna al murada biha, di antara manusia ada yang mentafsirkannya sehingga yang dimaukan dengan kalimat tersebut artinya adalah ikhrajul yaqinis shadiq an dzatil asya, mengeluarkan keyakinan yang benar dari zat segala sesuatu, wa idkhalul yaqinis shadiq ala dzatillah, dan memasukkan keyakinan yang benar hanya kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pentafsiran yang batil. Wa hadha tafsiru batilun ya'lam ya'rifuhu salafus salih. Pentafsiran ini adalah pentafsiran yang batil, tidak dikenal oleh para salafus salih. Wa laisa al-muradu bihi an tatayaqqana billahi 'azza wa jalla. Yang dimaukan dengannya bukan engkau berupaya untuk meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa takhruj al-yaqin 'an ghaimin ghairillah, mengeluarkan keyakinan tersebut dari selain Allah Azza wa Jal. Ini salah. Naam. Li'anna hadha la yumkin, fa'innal yaqina thabitun fi ghairillah. Karena ini adalah suatu yang tidak mungkin. Karena perkara keyakinan juga ditetapkan pada selain zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, menjelaskan neraka jahim, thumma latarawunnaha, latarawunnal jahim, ثم لترونها عين اليقين. Kalian benar-benar akan melihat neraka jahim pada yaumul qiyamah, dan kalian benar-benar ketika melihatnya, melihatnya dalam keadaan عين اليقين, di atas keyakinan yang demikian mantap. عين اليقين. Nah, sehingga ada yakin, ada عين اليقين, ada حق اليقين. Al-yakin artinya meyakini sesuatu, bahwasanya sesuatu itu adalah benar tanpa dia melihatnya. Kalau ain al-yakin, keyakinan tersebut semakin bertambah dengan dia melihatnya. Haqqul yakin, semakin bertambah mantap keyakinannya dengan dia merasakannya. Haqqul yakin. Nah, ada durian loh, banyak durinya. Masa sih? Saya gak pernah lihat. Nah, ini durian. Oh, lihat. Enak lu rasanya, masa sih gak pernah lihat? Pas dirasa, wah enak ternyata. Sehingga dia memiliki haqqul yakin bahwasanya durian itu benar-benar ada, rasanya demikian dan demikian. Itu ainul yakin, haqqul yakin. Dalam bab keyakinan bertingkat-tingkat. Wa tayaqqan al-asya' al-waqi'a al-hissiyyah al-ma'lumah la yunafi dhahir, meyakini segala sesuatu yang kita lihat secara realita dan kita rasa dengan panca indera kita tidak sama sekali menafikan tauhid yang demikian. Sehingga salah kalau memaknakan la ilaha illallah adalah ikhrajul yaqinis shadiq an dhatil asya' wa idkhalul yaqinis shadiq ala dhatillah. Ini penafsiran yang batil. Wa minan nasi man yufassiruha bi annahu la ma'budu illa Allah. Di antara manusia ada pula yang mentafsirkannya, mentafsirkannya dengan makna la ma'budu illa Allah, tidak ada sesuatu yang disembah kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ta'rifu la yasih. Pentarifan ini adalah pentarifan yang tidak benar, ala zahirihi, berdasarkan zahirnya. Karena hunaka asya'u bidat min dunillahi azza wa jalla, karena di sana segala sesuatu ada yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau semisal engkau hanya mencukupkan dengan mengatakan la ma'budu illallah, memberikan konsekuensi kufur, meyakini bahwasanya segala sesuatu yang disembah Dia Allah Subhanahu wa taala. Meyakini segala sesuatu yang disembah di alam dunia Dia adalah Allah azza wa jalla. Dalam keadaan kita mengetahui sekian agama selain Islam memiliki sesembahan-sesembahan tersendiri. Umat yang ini menyembah ini, umat yang ini menyembah ini, yang di sana menyembah yang di sana. Kalau semisal kita mentafsirkan makna la ilaha illallah artinya la ma'budu illallah, berarti meyakini bahwa segala sesuatu yang disembah di alam dunia Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang batil. Sehingga harus ditambah dengan kalimat bihaqqin atau haqqun, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, dzalika bi anna Allah huwal haqq, yang demikian disebabkan karena Allah adalah zat yang maha benar. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, dan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang batil. Sehingga ada nafi dan ada itsbat. Ia menafikan segala sesuatu yang disembah yang batil selain Allah. Ada isbat menetapkan sesembahan yang benar satu-satunya hanya Allah Azza wa Jalla. Fayakunu haula ajhalu minal juhal alladzina ba'atha fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang ini lebih jahil dibandingkan orang-orang jahil yang orang-orang ini di tengah-tengah mereka diutus oleh Allah Azza wa Jalla Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu ya'rifuna min ma'naha ma la ya'rifu haula. Karena orang-orang musyrikin jahiliyah mereka memahami maknanya dengan pemahaman yang tidak dimengerti, yang tidak difahami, diilmui oleh mereka orang-orang tersebut. Sehingga masih mending orang-orang musyrikin jahiliyah dari sisi tersebut dengan orang-orang musyrikin di zaman kita saat ini yang mentafsirkan la ilaha illallah tidak sebagaimana mestinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.